بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, diberikannya, dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, putri maupun putra. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir." Allah Subhanahu wa taala menganugerahi, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, anak-anak perempuan saja. Dan Allah menganugerahi kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Dan Allah menganugerahi kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki dan perempuan. Dan ada juga yang Allah jadikan di antara mereka yang tidak memiliki anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha mampu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah terangkan bahwa keadaan manusia terkait dengan kenikmatan anak ada 4 macam. Ada yang Allah berikan hanya anak-anak perempuan, tidak diberikan anak laki-laki, seperti Nabi Allah Lut alaihi salam. Ada juga yang kedua, hanya diberikan anak laki-laki dan tidak diberikan anak perempuan, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan juga golongan yang ketiga, ada yang diberikan kedua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan, seperti Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka ya Allah tidak berikan anak, seperti Nabiullah Yahya alaihissalam. Oleh karena itu, diberikannya kepada kita seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Dan yang lebih penting lagi, bukan hanya sebatas memiliki anak, namun yang lebih penting lagi, bagaimana agar mereka menjadi anak yang saleh, salihah. Inilah manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang tua apabila anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihah. Di antara sebab agar kita sebagai orang tua agar terus mendapatkan pahalanya, akan terus pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amal illa min 3." Apabila manusia, anak cucu Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara, 3 amalan. Di antara 3 amalan tersebut, jika kita telah meninggal, pahalanya bisa terus mengalir kepada kita ialah awaladin salihin yadu'ulah, atau dia memiliki anak saleh yang mendoakan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan kita memiliki anak saleh atau salihah, sebab derajat kita sebagai orang tua akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikutip oleh Syalbani rahimahullah taala, kharaja sahihain, sesungguhnya inna rajul la turfa'u lahu darajah fil jannah fi yaqul anna li hadha fi qal bi istighfari waladikalak. Ada seorang orang tua yang diangkat derajatnya di surga, dia pun bertanya, dari mana aku mendapatkan ini, kutaman ini, sehingga derajatku bisa ditinggikan, dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab, derajatmu diangkat dengan sebab doa anakmu, istighfar, doa minta ampun anakmu kepada Allah untukmu. Nah, demikian juga nah, keutamaan-keutamaan yang lainnya nah, yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan dengan sebab anak saleh-salehah yang kita miliki. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang namanya anak saleh ataupun salehah itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah takdirkan semuanya. Siapa di antara anak kita yang akan menjadi anak saleh-saleh ataukah tidak, namun itu semuanya butuh usaha, sebab nah, karena Allah mengikat akibat hasil dengan sebab nah. Tidak begitu saja dibiarkan tanpa diperhatikan pendidikannya, tiba-tiba langsung menjadi anak saleh salehana. Harus ada usaha dari kita nah, sebagai orang tua, karena itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita, titipkan kepada kita untuk menjaga, memperhatikan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan agamanya. Dan ini yang lebih pentingnya nah, kemaslahatan agama lebih besar dibandingkan sebatas kemaslahatan dunia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis beliau inda ba'd ahli sunan yang dikutip oleh Syalbani rahimahullah taala, kafa bil mar'i ithman an yudayya amman yamliku kutah. Cukuplah dosa bagi seorang jika ia menelantarkan, tidak memperhatikan kemaslahatan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Apakah itu anaknya, istrinya? Jika dia mengabaikan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan dunianya, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan dia di dunia ini, demikian juga kemaslahatan akhiratnya, agamanya. Jika ia mengabaikannya, tidak memperhatikannya, tidak memperdulikannya, maka ini adalah suatu dosa yang akan dia tanggung akibatnya di akhirat kelak. Demikian juga hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, agar dengannya kita bisa terhindar, terselamatkan dari api neraka. Jika kita sendiri misalnya belum mampu mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masukkan anak-anak kita di tempat-tempat sarana-sarana pendidikan yang mengajarkan kepada mereka syariat yang benar, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus salih. Ya, asal kewajiban untuk mendidik anak-anak asalnya adalah dibebankan kepada orang tua. Dan tempat-tempat pendidikan yang ada, baik pondok pesantren, sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu membantu, mereka membantu dalam mendidik anak-anak agar mereka bisa menjadi anak yang saleh salihah. Oleh karena itu dalam pendidikan anak-anak diharapkan, dibutuhkan yang namanya ta'awun, saling bantu antara mudarrisin, para pengajar, pihak ma'had, dan juga orang tua, saling membantu mendidik anak-anak kita, mengingatkan kepada mereka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di ma'had, di pondok, di tempat pendidikan, maka para mudarrisin yang membantu dalam mendidik anak-anak, mengingatkan kepada mereka perintah-perintah Allah, memperingatkan kepada mereka larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika mereka misalnya di rumah, maka tugas orang tua untuk memperhatikan mereka, mengingatkan anaknya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu memerintahkan menjaga salat lima waktu, merojaah pelajarannya, hafalannya, dan seterusnya, butuh ta'awun. Dan mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, penjelasan nasihat yang ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.